Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali asrafil bariyah karya Ibn, sampai pada bait yang ke-31. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala wa ba'da tis'in min sini risalatih mata Abu Talib du kafalatih wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathatin madat. Wa ba'da, dan setelah tis'in, sembilan tahun min sini risalatih, dari tahun kerasulan, mata Abu Talib, meninggallah dan wafatlah Abu Talib du kafalatih, orang yang mengkafil atau melindungi beliau. Wa ba'dahu, dan setelah itu Khadijatun Khadijah tuwfiyat, wafat. Min ba'di ayyamin thalathatin, setelah tiga hari madat berlalu dari wafatnya Abu Talib. Dan qala syarih hafizallahu ta'ala, An-Nadhim menyebutkan dalam dua bait ini wafat pamannya Abu Talib dan wafat istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana dhalika, dan adalah itu di tahun ke-9. Min sini risalatih, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ke-9 adalah, maka wafatnya Abu Talib itu pada tahun ke-9 minal bi'tsah, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di tahun ini mata Abu Talib bin du kafalatih, wafatlah Abu Talib, dan dia adalah seorang yang qoma ala kafalati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya kakeknya Abdul Muttalib. Wa kana, dan adalah Abu Talib ini nasiran di Nabi, seorang yang menolong Nabi, muaziran dan mendukung Nabi. Kafala mungkin bukan pelindung makna yang tepat, namun rabbahu wa anfaqa alihi, yang menafkahi dan yang memelihara. Di samping Abu Talib ini melakukan kafalah, menafkahi dan memelihara Nabi, wa kana nasiran lin nabi wa muazzira, dia adalah penolong dan pendukung dakwah Nabi. Wa ba'dahu, dan setelah wafatnya Abu Talib, Khadijatun tuwfiyat, Khadijah wafat. Menurut pendapat yang terkenal inda ahli siyari, menurut para ahli sejarah, Ibnu Katsir rahimallahu taala di kitab Bidayah wan Nihayah mengatakan, faslun fasal, tentang wafatnya Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma, kemudian min ba'di, setelah itu Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Wa qila, pendapat yang lain mengatakan Khadijah itu wafat qablahu, sebelum Abu Talib. Dan pendapat yang terkenal Abu Talib dulu baru Khadijah. Wa hadani, dan dua orang ini adalah al-musyfiqani, adalah dua orang yang sayang dengan Nabi. Orang yang pertama sayang fil zahir secara lahiriah yaitu Abu Talib, wa hadhihi fil batin, sedangkan hadhihi Khadijah adalah seorang yang musyfiq, musyfiqah, yang sayang dengan Nabi fil batin, di batinnya. Kalau Abu Talib sayangnya cuma lahiriah, ya, sedangkan kalau Khadijah sayangnya dengan Nabi lahir dan batin. Wahada dan ini Abu Talib itu kafir. Wahadihi dan ini yaitu Khadijah mu'minatun siddiqatun, adalah wanita yang beriman, yang siddiqah, yang sangat jujur keimanannya. Radallahu anha wa ardoha. Ibnu Ishaq mengatakan, kemudian Khadijah dan Abu Talib keduanya meninggal fi amin wahidin, di tahun yang sama. Maka berturut-turut atas Rasulullah berturut-turut ala menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masa'ib, berbagai musibah dengan wafatnya Khadijah. Wa kana adalah Khadijah itu adalah pembantu yang tulus untuk menghadapi berbagai macam cobaan, yang Nabi mendapatkan ketenangan dengan Khadijah. Dan juga musibah dengan wafatnya pamannya Abu Talib, yang pamannya Abu Talib itu adalah Adadan, pelindung bagi Nabi. Adad man aslinya adalah lengan atas. Ya, tentu di sini maksudnya adalah melindungi Hirzan, melindungi dakwah Nabi, dan jadi benteng, pelindung, wa nasiran, penolong untuk menghadapi kaumnya yaitu Quraisy. Wadhalika dan wafatnya beliau-beliau ini sebelum hijrahnya Nabi, 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, falamma, maka berarti ada rentang waktu 3 tahun. Ya, Nabi tanpa perlindungan sang paman. Falamma, maka tatkala Abu Talib halaka, meninggal dunia, maka orang Quraisy bisa memberikan gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma gangguan lam takun tatma'u bihi, yang tidak bisa diharapkan oleh Quraisy selama hidupnya Abu Talib. Dan di sini kita jumpai hikmah di balik tidak masuk Islamnya Abu Talib. Andai Abu Talib itu masuk Islam dan tidak seagama dengan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy, maka tentu orang kafir Quraisy ini berani melakukan gangguan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak menganggap Abu Talib sama sekali. Ketika Abu Talib ini beragama dengan agama orang kafir Quraisy, maka dia masih dipandang dan diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika dia membela, melindungi keponakannya, maka itu perlindungannya itu betul-betul bermanfaat. Dan di sini kita jumpai faedah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menikmati, dalam tanda kutip menikmati, perlindungan dari dan pembelaan dari Abu Talib. Meskipun beliau tetap berharap, dan bisa kita pastikan beliau berdoa dan berupaya untuk mendakwai pamannya Abu Talib. Maka di sini kita jumpai pelajaran berkenaan dengan dakwah keluarga, mendakwai keluarga. Bahasanya mendakwai keluarga itu tidak harus pasang target muluk-muluk. Alhamdulillah keluarga kita Muslim dengan segala kekurangannya. Maka ketika anak kemudian berubah, kemudian orang tua membolehkan, membiarkan perubahan ini, maka itu sudah patut disyukuri. Ya. Meskipun orang tua belum bisa sepenuhnya bersama anaknya. Meskipun sudah bersama anaknya dalam keislaman. Dan itu satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya, jangan lupa bahwasanya nikmat Islam nikmat yang sangat besar. Dan kemudian ketika bukan hanya dibolehkan dan dibiarkan, namun difasilitasi, ini kalau mau berangkat ngaji ini duitnya, ini kalau mau beli kitab ini duitnya. Ini, maka itu satu nikmat yang besar yang patut untuk disyukuri. Ya patut untuk disyukuri, kemudian disadari itu sebagai sebuah nikmat. Setelah itu ketika keluarga itu bukan hanya membiarkan dan memberikan fasilitas dan dukungan, bahkan memberikan pembelaan, meskipun belum membersamai sepenuhnya anaknya, maka itu satu hal yang patut disyukuri juga. Patut untuk lebih disyukuri. Ketika tetangga kiri kanan pada komentar, hati-hati loh anakmu itu, jangan-jangan ikut aliran sesat. Maka keluarga kemudian, enggak aliran sesat itu. Itulah aliran yang benar itu. Nah, ya, yang namanya perempuan ya tutup aurat sempurna. Yang namanya ini ya, yang namanya laki-laki ya rajin ke masjid dan seterusnya. Semestinya yang benar kayak gitu. Meskipun misalnya bapak belum membersamai kita pergi ke masjid, ibu belum membersamai anak perempuannya dalam rajin tutup aurat, namun pembelaan ini satu nikmat yang besar. Dan ingat beliau berdua sudah punya nikmat yang luar biasa, itu nikmat sebagai seorang muslim. Maka respon dan sikap orang tua demikian wajib disyukuri. Jangan nikmat ini jangan ditutupi seakan-akan bukan nikmat, namun ini nikmat. Nah, kemudian min ba'di ayamin thalathatin madat, Khadijah wafat 3 hari setelah wafatnya Abu Talib. Tidak ada perselisihan di antara ahlul ilmi bisyar, para ulama sejarah, para ulama sirah, bahasanya Khadijah radhiallahu anha dan Abu Talib, keduanya wafat di tahun yang sama. Namun mereka hanya berselisih mana siapa yang duluan wafat. Dan jangka waktu rentang wafil muddah dan jangka waktu jarak wafat keduanya. Wal masyhur dan yang terkenal Khadijah wafat setelah Abu Talib dengan jarak 3 hari. Ibnu Katsir mengatakan, qala al-Baihaqi, Baihaqi mengatakan, balaghani telah sampai kepada bahasanya keterangan bahasanya Khadijah wafat setelah Abu Talib dengan selisih 3 hari. Disebutkan oleh Abdullah bin Mandah di kitabnya Al-Ma'rifat dan juga disebutkan oleh guru kami Abu Abdillah Al-Hafidh. Kemudian kita lengkapi dengan komentar Syaikh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala. Di halaman 19. Di peristiwa yang ke-7. Wafatu zaujihi. Wafat istrinya Khadijah. Dalam bahasa Arab yang fasih, zaujun itu bisa maknanya suami, bisa maknanya istri. Ini karena zaujun maknanya pasangan. Disebut dengan kosakata zaujatun itu bahasa yang kurang fasih. Yang fasih zaujun adalah istri. Bisa istri, bisa suami, kecuali di bab faraid. Maka supaya khusus di bab faraid, istri itu zaujatun, itu bahasa yang fasih. Kenapa? Karena kalau semuanya zaujun, nanti yang baca bingung. Kalau bahasa standar, biasanya halaka halikun, wafatlah orang yang wafat an. zaujin. Nah, kalau ini cuma zaujin saja, ini suami atau ini istri, nanti pelajar farid mengerjakan tugas, ini jatahnya berapa, kesulitan. Oleh karena itu, khusus untuk bab faraid, zaujatun itu bahasa yang fasih. Wa kanat aidan fil amil ashir, dan berarti harusnya al hadisah asadisah. Ya, saya ulangi. Wal hadisah asadisah, peristiwa yang keenam, wafatnya pamannya Abu Talib bin Abdul Muthalib. Dan ini terjadi di tahun ke-10 dari Bi'sah. Ya, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut jumhur ahli sirah. Dan kejadian yang ke-7, peristiwa yang ke-7, wafat istrinya Khadijah. Wakana dan wafatnya Khadijah aidan juga di tahun ke-10 setelah di tahun ke-10. 3 hari setelah wafatnya Abu Talib. Demikian ditegaskan oleh Ibnu Mandah, Al-Hakim dan Ibnu Al-Qayyim. Fatufiya, maka yang wafat adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, kemudian diikuti oleh Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari setelahnya. Maka demikian besar dan hebat musibah menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena keduanya adalah dua orang yang menguatkan kekuatan Nabi, tali sarungnya Nabi, maksudnya kekuatan Nabi. Dan adalah Abu Talib itu melindungi Nabi ingda buruzi ilan nas, ketika Nabi tampil di hadapan banyak orang. Itu ketika beliau dakwah terang-terangan. Sedangkan Khadijah menghibur Nabi ketika Nabi pulang ila baitihi, ke rumah Nabi dan rumah Khadijah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Wa waqa'a, dan terdapat dalam perkataan sebagian akhbariyin, akhbari itu artinya pakar sejarah, tasmiyah penamaan tahun ini dengan sebutan tahun kesedihan. Dan nama tahun kesedihan ini tidaklah dikenal oleh para muhakkik as-sirah, para ulama muhakkik di bidang sirah. Para ulama yang ilmunya di atas rata-rata di bidang sirah. Di samping itu tidak cocok penamaan tahun ini, maqamul husni itu tidak cocok dalam syariat. Karena kondisi sedih adalah di antara kondisi yang tidak disukai, maghlubah, kondisi yang tidak dominan, dan bukan kondisi yang terpuji, al-matlubah, dan kondisi yang dituntut. Seorang hamba tidaklah dipuji karena sedihnya. Dan Abu Abdillah Ibn Al-Qayyim memiliki perkataan yang bagus dalam menjelaskan hal ini, yang beliau sebutkan di Madarijus Salikin taqiban sebagai koreksi terhadap penulis kitab Manazilis Sa'irin yang ada menghitung dan memasukkan kondisi sedih di antara Manazilis Sa'ir, di antara kondisi atau Manazilis Sa'ir terminal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fal abdu, karena seorang hamba itu mohon perlindungan minuh dari sedih, dijauhkan dari sedih, dan tidak mencari sedih, talaban lahu, mencari sedih. Nah, kemudian kembali ke sarahnya Syekh Abdul Razak di bait yang ke-33, qala an-nazim rahimallahu taala, wa ba'da khamsina wa ruba'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Dan setelah 50 wa ruba'in dan seperempat aslama, masuk Islamlah jin nasibin, wa adu, kemudian mereka kembali ke kaumnya, fa'lama, ketahuilah wahai kawanku. Perlu diketahui bahasanya telah menjadi kebiasaan di dunia syair Arab itu dimunculkan dua orang fiktif. Dimunculkan dua orang fiktif dalam syair. Itu dua kawannya si penulis nazam. Wabada khamsina, setelah 50 dari lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam, dan seperempat dari satu tahun adalah 3 bulan. Maka setelah Nabi berumur 50 tahun, masuk Islamlah jin nasibin. Maka jin nasibin itu masuk Islam setelah umur Nabi 50 tahun lebih 3 bulan. Inilah yang disebutkan oleh sejumlah ghairu wahidin, terjemah enaknya sejumlah atau beberapa. Sejumlah ulama sirah dalam buku-buku sirah. Ibnul Jauzi rahimallahu taala mengatakan di Sifatus Sufah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berumurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 tahun lebih 3 bulan, qadima alai, datang menghadap Nabi jin nasibin kan kedua, dan mereka masuk Islam. Terdapat dalam Alfiyah Sirah karya Al-Hafidz Al-Iraqi. Maka Alfiyah itu ada Alfiyah Nahwu karya Ibnu Malik. Ada Alfiyah Hadis, dan di sini kita jumpai ada juga Alfiyah Sirah. Maka di Alfiyah Sirah disampaikan, wa ba'da an madat lahu khamsuna wa rubu'u amin ja'ahu yas'auna jinnu nasibina lahu wa kana yakra'u fi salatihi qur'ana binakhlatin fastama'u wa aslamu wa raja'u fa'angdaru qawmahumu. Wa ba'da, dan setelah madat berlalu, lahu bagi Nabi umur 50 tahun ditambah seperempat, datanglah yas'auna, bersegera jin nasibin datanglahu kepada Nabi. Wakana, dan adalah Nabi sedang membaca Quran, Al-Quran, fi sholati, dalam sholatnya. Ketika itu Nabi di satu tempat namanya Nakhlah. Fastama'u, lantas jin nasibin ini mendengarkan dan masuk Islam, kemudian kembali dan mendakwai kaumnya. Wakana, dan kejadian ini masuk Islamnya jin nasibin setelah kepergian Nabi alaihi salatu wasallam ke Taif. Ibnu Katsir rahimallahu taala di tafsirnya mengatakan, Muhammad bin Ishaq menyebutkan dari Yazid bin Ruman dari Muhammad ibn Ka'b al-Quradi kisah kepergian atau keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dan Nabi mendakwai penduduk Taif agar masuk agama Allah, dan keengganan mereka terhadap ajakan Nabi. Fadzakar, bila sebutkan kisah bituliha secara lengkap, wa arada dzalika du'a al-hasana, dan beliau bawakan doa yang bagus, yaitu doa Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku, dan seterusnya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan penduduk Taif, Nabi bermalam di satu tempat namanya Nakhlah. Dan Nabi bacakan sejumlah ayat dari Al-Qur'an, kemudian jin dari bangsa nasibin mendengarkannya. Nasibin nunnya difatkah, adalah satu negeri antara Turki dan Suriah. Wa'adu fa'alamu fa'alama, artinya adu, mereka kembali kepada keluarganya, mundirin, mendakwai keluarganya, dan mengajak untuk mengesakan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahqaf, Wa'idsarafna ilaika nafara minal jinni yastami'un al-Quran, dan ingatlah ketika kami hadirkan kepadamu sekelompok jin, mereka mendengarkan Al-Quran, tatkala mereka hadaru, telah menghadirinya, mereka mengatakan, diamlah kalian. Falamma qudiya, maka setelah selesai mereka kembali kepada kaumnya, mungdirin, mendakwai kaumnya. Wa hadza fihi, maka dalam kisah ini terdapat faedah bahwasanya Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk manusia dan jin kafatan seluruhnya tanpa terkecuali. Ahqaf 29. Sarafna di Al-Mukhtasar fi Tafsir dimaknai dengan arsalna. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ingatlah wahai sang Rasul, ketika kami kirimkan kepadamu sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran yang diturunkan padamu. Tatkala mereka telah datang untuk mendengarkan Al-Quran, sebagiannya mengingatkan yang lain, diamlah, sehingga kita bisa mendengarnya. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai membacakannya, mereka kembali ke kaumnya, mendakwai kaumnya dari azab Allah jika mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran ini. Ya, kita lengkapi dengan komentar Syaikh Shalih Al Utsaimin. Di halaman 19, wal haditsah atsaminah, peristiwa yang ke-8, masuk Islamnya jin Nasibin. Wa dzalika, dan hal tersebut di tahun 11 minal bi'tsah an-nabawiyah, dari diutusnya Nabi. Wabak tak khamsina warubain aslama, artinya setelah Nabi berumur 50 tahun ditambah rubu' seperempat tahun, yaitu 3 bulan. Artinya di tahun ke-11 dari kenabian. Nasibin satu kota yang terkenal al-yawma di zaman ini ada di Turki ya, ada di Turki. Dan di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datang kepadaku utusan jin Nasibin, dan jin Nasibin adalah sebaik-baik jin. Di sini ada faedah ya, pujian Nabi untuk jin Nasibin, jin yang tinggal di kota Nasibin. Nabi katakan mereka adalah sebaik-baik jin, dan diriatkan jumlah jin Nasibin yang masuk Islam 7 atau 9. Dan di antara mereka ada yang namanya Zaubah. Namun riwayat yang diriatkan dalam masalah ini la tasih, tidak sahih. Dan ulama yang mensahihkannya dia telah keliru. Al-Bazzar mengisyaratkan cacat hadis Ibnu Mas'ud yang diriatkan dalam masalah ini di kitabnya Musnad Al-Bazzar. Dan Zaubah menurut ulama bahasa Arab adalah di antara jin. Wa min husumnya indal Arabi, dan dari sini maka orang Arab memberikan nama dan sebutan al-i'sar asyadid, angin yang sangat kencang, yang sangat hebat, disebutkan dengan sebutan zauba'ah, diserupakan dengan disamakan dengan hebatnya salah satu raja jin. Wa ruya fi dzalika, dan diriatkan tentang hal ini dari Ibnu Mas'ud, namun tidak sahih. Wattafaqa, ittafaqa di sini bukan sepakat, namun bertepatan. Bertepatan perjumpaan mereka-mereka jin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan di satu fi batni nakhlah, di perut lembah nakhlah. Ketika itu Nabi salat bi ashabi, mengimami para sahabat ya, salat subuh. Sahabat tadzalika, hal tersebut terdapat dalam Sahih Muslim. Fa innal jinna, karena jin tatkala ditahan dengan nyala api, sehingga tidak bisa mendekati langit. Mereka mencari berita tentang hal tersebut. Maka jin mengarahkan wufudan sejumlah utusan. Itu famma, itu mungkin thamma itu. Thamma di sana ada al-wafdu, utusan yang mencari daerah Tihamah. Tihamah dengan Nabi SAW bibatin nakhlah di lembah perut di perut lembah nakhlah, dan Nabi sholat bersama para sahabat sholat subuh. Amidan Nabi bersengaja hendak pergi ke pasar Ukad. Ini pasar Ukad itu adalah sejumlah dari ada Ukad, ada Dhul Majaz. Itu ada sejumlah pasar yang diadakan di musim haji. Maka ini berarti musim haji. Maka mereka mendengar bacaan Nabi SAW, kemudian mereka mengimaninya sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Ahqaf. Tsumma dzakara dzalika, kemudian Allah pun menyebutkan hal tersebut di surat Jin. Ya, i'sar. I'sar di kamus maknanya angin yang bertiup dengan kencang, membangkitkan debu dan debunya naik sehingga seakan-akan jadi tiang di langit. Berarti apa? Puting beliung. Nah. Kemudian kembali ke Sarasa Abdul Razak Hafizullah Ta'ala. Kala Nadhim Rahimallahu Ta'ala, ثم على سودته أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال. ثم kemudian dengan saudah amdah terjadilah aqdahu, akad nikah Nabi, fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. ثم كان بعده, kemudian setelah Ramadan akad nikah dengan anak perempuan Siddiq di bulan Syawal. Penjelasannya, ثم على saudata, ini disambungkan kepada kejadian sebelumnya. Waqad dzakara, dan An-Nazim telah menyebutkan, fi masa baqa, di keterangan yang telah lewat, wafatnya Khadijah istri Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang istri yang Nabi lam yatazawajin nabiyyu alaiha. Yatazawat ala itu artinya mempoligami. Yang Nabi tidak pernah mempoligaminya. ghairaha dengan menikahi yang lain sampai Khadijah wafat. Wabadahu, dan setelah wafatnya Khadijah, bifatratin yasiratin dengan jarak yang tidak lama, amda aqdah, maka Nabi melakukan akad nikah dengan Saudah binti Zam'ah ibn Qais al-Qurasyiyah radhiyallahu anha. Wa kana, dan adalah Saudah ini qablahu, sebelum dinikahi oleh Nabi, itu bersuamikan seorang yang bernama Sakran ibn Amr radhiyallahu anhu. Dan perlu diketahui bahwasanya Saudah wa iyahu dan suaminya di antara orang yang berhijrah ke Habasyah. Suma kemudian lama roja ila Makkah, kemudian tatkala mereka rombongan ini kembali ke Mekah, karena ada berita bohong yang mengatakan penduduk Mekah sudah masuk Islam, maka ada 9 sahabat yang kembali ke Mekah. Aqama ma'aha, maka As-Sakran ini tinggal bersama. Aqama ma'aha zaujuha, maka sang suami tinggal bersama istrinya di Mekah sampai beliau wafat. Dan Nabi SAW menikahi Saudah dan melangsungkan akad nikah alaiha dengan Saudah di bulan Ramadan sebelum hijrahnya Nabi SAW alaihi ke Madinah. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah dan ada yang mengatakan 3 tahun setelah sebelum hijrah. Dan di antara keistimewaan dan kekhasan ibunda Saudah radhiyallahu anha, beliau lebih mengutamakan dan menyerahkan hari gilirannya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini itharan karena lebih mengutamakan lihubin itharan, dalam rangka ithar. Ithar artinya mengutamakan orang lain, karena cintanya Nabi SAW dengan Aisyah. Wadhalika, dalam hal tersebut, annaha, bahasanya ibunda Saudah ini telah merasa kabirat, telah merasa tua, indahu bersama Nabi SAW. Kemudian wa'azama ala talaqiha, dan Nabi berkeinginan untuk mentalak Saudah. Maka Saudah atharat, mengutamakan antabqa ma'ahu zaujatan, untuk tetap bertahan bersama Nabi sebagai istri Nabi, litahdha, supaya mendapatkan keberuntungan, bi antakuna zaujatan lahu, tetap menjadi istri Nabi sallallahu wasallamu alaihi fiddaril akhirah, di kampung akhirat. Tsumma kana ba'da, kemudian setelah itu, yaitu setelah berlangsungnya akad nikah dengan Saudah, aqdatu ibnati Siddiq fi Syawal, berlangsunglah akad nikah dengan Aisyah bintu Siddiq di bulan Syawal. Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha wa an sahabati ajma'in. Faqad tazawwajaha, Nabi menikahi ibunda Khadijah, ibunda Aisyah di bulan Syawal 2 tahun sebelum hijrah, dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan ketika itu beliau berumur 6 tahun. Wa bana, dan Nabi bana biha satu rumah dengan ibunda Aisyah alaihi salatu wasalam. Maka Nabi alaihi salatu wasalam satu rumah dengan ibunda Aisyah di Madinah di awal kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam, yang ketika itu umur beliau sudah 9 tahun. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya akad nikah itu tidak identik dengan kumpul. Bisa saja akad nikah ketika si perempuan ini masih belia, kemudian nanti dikumpuli setelah layak untuk dikumpuli. Walaha, dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki sejumlah keistimewaan. Yang pertama, dia adalah istri Nabi yang paling Nabi cintai. Yang kedua, Nabi tidak menikahi gadis selain ibunda Aisyah. Yang lainnya, wahyu itu turun pada Nabi SAW terkadang ketika Nabi bersama ibunda Aisyah di selimut ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya adalah bersihnya ibunda Aisyah dari kebohongan yang dituduhkan, rumiyat bihi, yang dituduhkan pada beliau. Turunlah wahyu dari Allah yang dibaca dalam kitabnya sampai akhir zaman. Kemudian Ibunda Aisyah adalah istri Nabi yang paling berilmu, alaihi salatu wassalam. Bahkan perempuan dari umat ini yang paling berilmu. Dan beliau menonjol dalam tiga bidang ilmu. Yang pertama ilmu agama, kemudian yang kedua adalah ilmu tib, pengobatan. Beliau mungkin bisa kita katakan ya pakar herbal dan terapis herbal gitu. Atau dengan bahasa yang lain adalah dokter. Kemudian yang ketiga ilmu ansabul Arab, nasabnya orang Arab dan sejarahnya orang Arab. Itu tiga ilmu yang menonjol pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya baina sahriha wa nahriha dalam pelukannya radhiyallahu anha wa an zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nahar leher. Di teks hadisnya qabadallahu baina sahri wan nahri, Allah mewafatkan. Qala syarih hafizallahu taala, an-nadhim menyebutkan di fi hadza syatr di setengah ini, setengah bait ini, wal bait dan bait setelahnya, jadi satu bait tambah setengah. Isra dan Mi'raj yang terjadi pada Nabi kita sallallahu wasallam alaihi setelah 50 dan 1 tahun. Wa ba'da khamsina setelah 50 wa amin dan 1 tahun. Tali setelahnya. Artinya ba'da setelah 51 tahun. Ibnu Jauzi mengatakan, falamma makatat kala Nabi berumur 51 tahun plus 9 bulan, beliau mengalami Isra dan Mi'raj. Usriya bihi, ya, diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dan di malam yang sama dibawa naik ila ma fokus sama isabiati, di atasnya langit yang ketujuh. Diwajibkan kepada Nabi hunaka di sana salat 5 waktu. Khamsan wa khamsina. Khamsan sebanyak 5 kali bil fi'li secara perbuatan dan 50 pahalanya. Kama qad hufizat sebagaimana telah tercatat dan terekam. Terekam hal itu pada dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan raganya, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat sahabat dan para ulama, dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, menaiki Buraq dikawani oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Fanazalak, kemudian Nabi turun sama di sana di Baitul Maqdis, kemudian mengimami para Nabi di Baitul Maqdis, Nabi sholat bersama mereka. Thumma urjabi, kemudian Nabi dibawa naik Di malam itu min hunaka dari sana Baitul Maqdis menuju langit dunia. Kemudian langit setelahnya, kemudian langit yang ketiga, kemudian setelahnya, kemudian langit yang kelima, kemudian setelahnya, dan langit yang ketujuh. Nabi melihat para nabi di posisinya masing-masing, kemudian Nabi dibawa naik menuju Sidratil Muntaha. Muntaha artinya akhir. Ini akhir posisi yang bisa dicapai oleh makhluk. Sidrah artinya pohon. Pohon sidr. Pohon sidr yang merupakan tempat terakhir yang bisa dicapai oleh makhluk. Maka Nabi melihat di Sidratul Muntaha ini Jibril dalam rupa yang aslinya, yang ya, rupa yang Allah ciptakan Jibril padanya. Allah wajibkan pada Nabi sholat di malam itu. Kemudian keterangan tambahan dari Syaikh Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala. Di halaman 20, peristiwa yang ke-11, Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ba'da bulughihi, setelah Nabi berumur 51 tahun, dan para ahli sejarah sepakat. Anau kana ba'da sana al-asir. Bahasanya Isra dan Mi'raj itu setelah tahun 10 kenabian, kemudian mereka berselisih. Tepatnya kapan? Pendapat pertama mengatakan tahun 11 kenabian. Pendapat yang kedua mengatakan tahun 12. Dan Ibnu Hazm menukil ijma' ya, kalau itu tahun 12. Ya, menukil ijma' ala annahu, bahasanya Isra' dan Mi'raj terjadi di tahun 12 kenabian. Namun kutipan ijma' di sini adalah sikap yang berlebihan. Demikian dikomentari oleh As-Salihi di kitabnya 10 Huda wa Rasyad. Ada yang mengatakan tahun 11, ada yang mengatakan tahun 12. Yang jelas sepakat setelah tahun 10. Dan adalah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sahadzalika sahir, keterangan tentang hal ini dalam hadis dalam riwayat Jabir dan Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Yang diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Jurqani. Di riwayat tersebut keduanya mengatakan wa fihi, dan pada hari itu dan hari Senin dimi'radkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Wal athar wa hadzal athar, dan athar dari Jabir serta Ibnu Abbas ini adalah athar yang sangat berharga. Ya, aku tidaklah melebar kecuali dikarenakan manfaatnya. Wa huwa, dan itu adalah sebagian orang yang menulis dalam sirah tatkala mereka maka beliau akan mau memberikan keterangan panjang lebar satu paragraf ya. Maka beliau mengatakan aku tidak akan berikan tambahan keterangan panjang lebar kecuali karena manfaatnya. Itu sebagian ulama yang menulis dalam bidang sirah tatkala mengutip atsar ini mereka mendhaifkannya disebabkan perkataan Ibnu Katsir ada padanya inqita'. Perlu diketahui bahasanya keterputusan sanad yang merupakan fonis yang diberikan oleh Ibnu Katsir itu mengikuti sanad yang ada dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Fa inna qala Ibnu Abi Syaibah mengatakan qala Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah di musnadnya ada san Affan an Sa'id Ibn Mina an Jabir dan Ibnu Abbas. Dan Affan itu adalah Affan bin Muslim As-Sofar tidak berjumpa dengan Sa'id bin Mina. Ya, dengan Hamzah ya, Mina atau tanpa Hamzah. Maka secara lahiriah sanadnya terputus. Lakin hadza, akan tetapi ini terjadi ghalatan keliru dalam naskah yang dipegang oleh Ibnu Katsir. Yang benar ya, bahasanya Abu Bakar bin Syaibah mengatakan hadatsana Affan hadatsana Salim ibn Hayyan an Sa'id ibn Mina an Jabir an Ibnu Abbas. Dia adalah sanad yang sahih, para perawinya adalah perawi yang siqah dan terkenal. Kemudian wakana dan di antara berita Isra adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Artinya usriya bi di perjalanan Laila di malam hari, karena al-Isra itu perjalanan di malam hari dengan jasad dan rohnya menurut pendapat jumhur. Dan inilah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Di bawah perjalanan ke Baitul Maqdis, kemudian dibawa naik ke langit, yaitu su'idah bih dibawa naik ila sama'i ke langit. Maka Isra itu dari Makkah ke Baitul Maqdis, sedangkan Mi'rad itu dari Baitul Maqdis ke langit. Dan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Nabi menaiki buraq. Sedangkan dari Baitul Maqdis ke langit, Nabi menaiki tangga. Jangan punya asumsi kalau tetap naik buraq. Nabi naik tangga. Dan di dalam mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkanlah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Namun pahalanya tetap 50 sebagaimana sahih dalil hal tersebut sahih dalam sejumlah hadis yang diriatkan dalam sahihain dan yang selain keduanya. Maka salat 5 waktu itu 5 salat, namun untuknya pahala 50 salat. Ini untuknya pahala 50 salat. Nah, kemudian kembali ke ya, Sarah Syaikh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Kala Nadhim Rahimallahu Ta'ala wal bay'atul ula ma'ithnai ashar min ahli taibatin kama qad dhukira. Dan bay'at yang pertama bersama 12 orang dari penduduk Taibah, penduduk Madinah, sebagaimana disebutkan penjelasannya. Artinya bai'ah Aqabah yang pertama itu bersama 12 orang laki-laki dari penduduk Thaibah, yaitu penduduk Madinah Nabawiyah, sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai macam kitab yang perhatian dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan agamanya dan memuliakan nabinya dan mewujudkan janjinya kepada sang nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di satu musim haji. Di musim ini Nabi berjumpa dengan sekelompok Ansar. Nabi tawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab, siapa yang mau membawanya pulang untuk bisa berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Penawaran ini satu hal yang Nabi lakukan di setiap musim haji. Maka pada saat Nabi di Aqabah, Nabi berjumpa sekelompok Khazraj yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka. Dan bahasanya mereka memberikan respon positif pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajakan Nabi, dan mereka beriman dengan Nabi, kemudian mereka bubar kembali ke kaumnya. Sumaqal, kemudian Ibnu Ishaq mengatakan tatkala mereka tiba di Madinah menemui kaumnya, mereka sampaikan kepada kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ajak mereka untuk masuk Islam sehingga tersebarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah penduduk Madinah. Maka tidak tersisa satupun rumah-rumah Ansar kecuali di rumah tersebut disebut sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di tahun Al-Muqbil berikutnya wafat datanglah pada saat musim haji dari kalangan Ansar ada 12 laki-laki. Mereka berjumpa dengan Nabi di Aqabah. Inilah Aqabah yang pertama. Mereka lantas membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bai'at perempuan wadhalika, dan hal tersebut ala bai'atin nisa, sebagaimana bai'at perempuan yaitu tidak ada perang. Hal itu sebelum diwajibkan perang atas mereka. Ala bai'atin nisa yakni biqauli, yang dimaksudkan oleh Ibnu Ishaq ala bai'atin nisa artinya membai'at Nabi dengan teks redaksi yang dipakai oleh para perempuan ketika berbai'at dengan Nabi di surat Al-Mumtahanah. Di sahihain dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku di antara nuqoba, dari antara pimpinan yang berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, beliau mengatakan kami berbaiat kepadanya untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, tidak merampas dan tidak wala na'si dan kami tidaklah mendurhakai surga jika kami melakukan hal itu. Fa in rishina min dalika, jika kami melakukan hal tersebut, karena qada udzalika, putusan tentang hal tersebut kembali kepada Allah. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala, wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadza thabata min taibatin fabay'u thumma hajar makkata yaumil itsnaini min syahris safar. Dan setelah beliau berumur 52 tahun, datanglah 70 orang di musim haji. Hadza demikian sabata, beritanya valid. Datang dari Thaibah, dari Mekah, lantas mereka berbaiat, min Thaibah dari Madinah, kemudian mereka berbaiat dengan Nabi. Kemudian Nabi pun berhijrah meninggalkan Mekah pada hari Senin di bulan Safar. Ya, artinya setelah 52 tahun dari kelahiran Nabi SAW, datang kepada Nabi 70 laki-laki di musim, yaitu musim haji. Hadza sabata, ini ada dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kedatangan mereka dari Madinah, mereka berbaiat pada Nabi SAW, inilah baiat Aqabah yang kedua. Dan Nabi SAW berhijrah ke meninggalkan Mekah pada hari Senin di bulan Safar. Ini menurut satu pendapat. Pendapat yang lain di bulan Rabiul Awal. Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah mengatakan, dan adalah hijrahnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal di tahun 13 dari kenabian SAW. Dan itu bertepatan pada hari Senin. Diatkan Imam Ahmad. Dari Ibn Abbas sudah mengatakan, ya, Nabi kalian lahir pada hari Senin, meninggalkan Mekah pada hari Senin, diangkat jadi Nabi pada hari Senin, tiba di kota Madinah pada hari Senin, dan wafat juga pada hari Senin. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala, faja'a taibata ridha yakina idh kammala thalatha wa khamsina. Maka Nabi mendatangi Taibah, mendatangi Madinah yang penuh dengan keridhaan secara yakin ketika beliau telah genap 53 tahun. Beliau tiba fi yaumil itsnaini wa dama fiha asra sinina kumala nahkiha. Beliau tiba pada hari Senin dan beliau terus menerus di Madinah selama 10 tahun lengkap. Nahkiha, yang kami ceritakan. Taiba artinya Madinah Nabawiyah, tempat hijrah Nabi. Ridha artinya Nabi SAW, ya, disifati dengan ridha yang sempurna dengan Allah dan dengan Allah. Dan tentang Allah yakinnya yakin. Anna hadza wasaini adalah satu perkara yang ada mutayaqqanun dan yakin. Nabi telah sempurna 53 tahun dari umur Nabi sallallahu wasallam alaihi. Nabi tiba di Madinah pada hari Senin. Artinya tibanya Nabi di kota Madinah pada hari Senin. Al-Hakim mengatakan terdapat hadis yang berita yang mutawatir bahasanya keberangkatan Nabi dari Mekah itu hari Senin dan tiba Nabi di Madinah juga hari Senin. Wadama, dan beliau terus menerus di Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat alaihi salatu wassalam. Kumala, binaan berdasarkan yang terdapat dalam riwayat dari Ibn Abbas radallahu anhu. Radallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus setelah genap umur 40 tahun. Dia tinggal di Mekah selama 13 tahun, mendapatkan wahyu, kemudian diperintahkan untuk hijrah dan hajara dan berhijrah asra sinin 10 tahun dan meninggal dalam usia 63 tahun. Kemudian keterangan tambahan di sarahnya Syaikh Al-Utsaimin di halaman 21, peristiwa yang ke-12, Bai'atul Aqabah Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Dan adalah antara Nabi SAW, antara Nabi dengan 12 laki-laki dari penduduk Madinah. Mereka datang di musim haji, mereka berbaiat kepada Nabi untuk beriman kepada Nabi. Dan adalah di tahun dan ini adalah di tahun 12 kenabian. Disebut dengan Bai'atul Aqabah. Lianna, karena bai'at ini kanat dilakukan fi manzilin ka'udin minal ardi, di satu tempat yang ka'ud Nal ardi, di tanah yang kaut, di satu tempat antara Mina dan Mekah. Aqabah Ka'ud Syaqatul Mas'ad. Aqabah itu jalan di gunung. Ka'ud artinya Syaqatul Mas'ad, sulit untuk dinaiki, wal mu'taqa, sulit untuk naik. Wal Aqabah dalam perkataan orang Arab artinya At-Tariq Al-Akhid Fil Jabal, jalan yang ada di gunung. Wa tusamma bihi, dan bernama dengan nama Aqabah Mawadi' Masurah, sejumlah titik yang terkenal sampai hari ini. Maka Nabi SAW menjumpai mereka-mereka 12 orang ini di tempat itu, dan mereka berbaiat kepada Nabi untuk masuk Islam. Kemudian peristiwa yang ke-13, Baiatul Aqabah yang kedua, dan ini terjadi pada tahun 13 dari kenabian. Nabi SAW menjumpai sejumlah orang Ansar, jumlah mereka 70 laki-laki, 2 perempuan. Yang semua mereka berbaiat pada Nabi SAW. Disebut baiat ini dengan Baiatul Aqabah liwuku'iha, karena baiat ini terjadi di tempat ini antara Mekah dan Mina. Disebut kedua karena dia terjadi setelah yang pertama. Inilah pendapat yang berjalan di atasnya mayoritas para ahli sejarah, para ahli sirah nabawiyah dan para penulis di bidang ilmu ini. Sedangkan sejumlah ulama berpendapat semacam Ibn Sayyidin Nas di Uyunil Athar dan Al-Qastilani di Mawahid Laduniyah, As-Salihi di Sabilul Huda Warsyad, berpendapat menjadikan bai'at yang terjadi itu 3 kali. Bai'at Aqabah pertama, kedua, dan ketiga. Maka mereka jadikan baina yadai sebelum 2 bai'at ini, sebelum 2 bai'at yang terkenal ini, ada 1 bai'at yang lain. Di bai'at yang pertama ini Nabi berjumpa dengan 6 laki-laki dari Hotsrots. Yang mereka itu adalah tautiah pengantar untuk bai'atnya 12 orang laki-laki. Sehingga pendapat yang masuk menurut jumhur pakar sirah adalah 2 bai'at yang telah berlalu. Dan itulah 2 bai'at yang dihitung dan disampaikan oleh An-Nazim. Perbedaan di antara 2 bait ini ada min jihatin, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di bait pertama tidak ada perempuan, isinya cuma 12 orang laki-laki. Sedangkan di bait yang kedua ada 2 perempuan, di samping 70 laki-laki. Bait yang kedua jumlahnya lebih banyak, karena total yang hadir di bait tersebut 72, 70 laki-laki dan 2 perempuan. Adapun di bai'at pertama yang hadir cuma 12 laki-laki. Yang ketiga, bai'at pertama tidak disaksikan oleh satupun orang musyrik. Bai'at kedua disaksikan oleh paman Nabi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Yang keempat, bai'at pertama itu bai'at untuk mengimani Nabi dan mengikuti agama Nabi. Sedangkan bai'at yang kedua itu bai'at untuk siap menolong dan memberikan tempat bagi Nabi. Kemudian peristiwa yang ke-14, hijrahnya Nabi. Dan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian valid dalam atsar yang telah lewat, yang telah disebutkan dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan adalah hijrah Nabi SAW dengan beliau berangkat dari Mekah ke Madinah. Tatkala semakin menghibat kepada Nabi, yaitu maksudnya tekanan dan intimidasi semakin menghibat pada Nabi dan para sahabat Nabi. Ditambah telah ada antara Nabi dengan penduduk Madinah baiat untuk iwa memberi tempat, menusrah dan membela. Maka berangkatlah Nabi SAW ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Dan penduduk jalannya adalah Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Dan dia orang kafir. Namun dia mahir dan mengetahui hidayat titarik, petunjuk jalan, wadilalati dan petunjuk jalan. Kemudian yang menyusul mereka ba'da dalika setelah itu bisa disusul oleh Amir bin Fuhairah, bekas budaknya atau budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka awal hijrah Nabi itu 3 orang. 2 orang yang beriman yaitu Nabi dan Abu Bakar, dan 1 penunjuk jalan yang masih kafir namanya Abdullah bin Uraiqit. Dan keduanya tertahan di gua selama 3 hari. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu Amir bin Fuhairah bisa menyusul Nabi dan rombongan. Fasor jadilah total ketika tiba di Madinah, mereka ini 4. Maka Nabi SAW tiba di Madinah pada hari Senin. Berita tentang hal ini sangatlah mutawatir. Demikian disampaikan oleh Al-Hakim. Maka terdapat berita yang mutawatir bahasanya tibanya Nabi SAW pada hari Senin. Sebagaimana berangkatnya Nabi meninggalkan kota Mekah itu hari Senin. Waqat akmala, dan Nabi telah genap berumur 53 tahun saat hijrah. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun sebagaimana akan dihikayatkan, diceritakan oleh An-Nadhim rahimahullah ta'ala keadaannya dan peristiwanya di nadham atau di bait-bait yang akan datang. Maka total apa yang disebutkan oleh An-Nadhim peristiwa sirah nabawiyah di Mekah, total yang beliau singgung adalah 25 peristiwa. Awalan di awalnya sebelum jadi Nabi, beliau sebutkan 11 peristiwa. Tsumma dzakara tsaniatan, kemudian yang kedua setelah Nabi itu resmi jadi Nabi, ada 14 peristiwa. Maka total dari peristiwa-peristiwa ini adalah 25 peristiwa dari peristiwa-peristiwa Sirah Nabawiyah di kota Mekah Al-Mukarramah sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita jumpai pelajaran tentang kisah hijrahnya Nabi, bolehnya mempekerjakan non-muslim yang dia punya skill, punya kelebihan. Ya, namun ini boleh itu bukan dianjurkan dan apalagi wajib. Artinya jika ada kemampuan yang sama dimiliki oleh seorang muslim, selayaknya seorang muslim itu memilih muslim. Namun jika tidak ada muslim yang mampu, namun ada non muslim yang mampu, maka tidak mengapa. Kita manfaatkan tenaga mereka. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada ini? Amin. Kisah saat Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bertemu Nabi Musa yang awalnya disyaratkan 50 sholat menjadi 5 sholat, kisah tersebut sahih atau tidak? Perjumpaan Nabi di langit bersama Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meminta kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk meminta keringanan kepada Allah, kisah yang sahih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelahan dada Nabi ketika Isra, tepatnya di mana Yusuf? Tepatnya di Mekah. Tepatnya di Mekah sebelum beliau berangkat Isra. Demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.